Jande muda, romannya kue kue, laka lakunya kayak perawatannya. Gandeng sana, sebentar gandeng sini, tapi sayangnya kagak ada yang jadi. Nangke landeng, matengnya kena paku, dimakan gajah, giginya pada ngilu. Ada jande, lampe gak laku laku. Yeah.